Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, masyaallah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sama-sama dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan telah mentadbirkan, dan kepadanya kembali segala urusan. Dan alhamdulillah, pada malam seperti ini kita teruskan lagi usaha kita untuk menambahkan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah, kita masih lagi membahaskan kitabul libas, kitab pakaian. Dan perkara yang terakhir yang kita bahaskan di dalam kitab fiqh sunnah karangan Syekh Sabiq rahimahullahu taala adalah berkaitan dengan hukum memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Dan telah kita bahaskan di sana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah melarang umatnya daripada memakai cincin emas. Dan itulah yang akhir di dalam bab ini. Walaupun sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin emas dan terdapat mohor Muhammad Rasulullah di mata cincinnya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mata cincinnya di dalam telapak tangannya. Artinya beliau tidak mengeluarkannya. Adapun selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari telah mencampakkan cincin emas tersebut dan beliau telah memakai cincin perak. Dan dengan itu telah selesailah atau tetaplah pengharaman terhadap memakai cincin emas. Dan ini telah kita katakan hukum ini khusus untuk kaum lelaki. Adapun orang-orang wanita masih boleh memakai cincin yang diperbuat daripada emas sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memakai cincin di tangan mana? Adakah memakai cincin itu di tangan kanan ataupun di tangan kiri? Kemudian di jari manakah memakai cincin itu? Telah kita bahaskan sebelum ini tentang asal usul ataupun asal hukum memakai cincin secara awalnya. Dan kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tidak memakai cincin. Apabila diberitahu terdapat keperluan untuk menstempkan surat-surat rasmi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serah antarkan kepada pembesar-pembesar kafir di keliling Madinah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Artinya adalah sunnah bila diperlukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya tidak memakai cincin sekadar untuk perhiasan, untuk cantik-cantik. Tetapi apakah ia diharamkan? Jawabnya tidak. Dalilnya para sahabat memakai cincin selepas itu. Jadi ia tidak ada hukum sunnah di situ. Adapun tentang tangan mana yang afdal dipakai cincin itu, kalau kita memakai cincin perak ataupun selain emas, maka terdapat beberapa riwayat di dalam hal ini, tidak disebutkan di dalam kitab kita. Sebahagian riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di tangan kiri. Di tangan kiri. Ada beberapa riwayat. Dan riwayat-riwayat ini ada yang lemah, tapi kebanyakannya sahih. Tetapi di sana terdapat juga riwayat-riwayat yang serupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Dan seperti yang pertama, ada juga yang sahih. Maka oleh itu susah nak kita katakan bahawa yang afdal adalah memakai di tangan kanan, ataupun ada yang mengatakan yang afdal adalah memakai di tangan kiri. Terdapat perselisihan ulama tentang hal ini. Jadi jika riwayat-riwayat ini sahih semuanya, maka tidak ada perbezaannya memakai tangan kanan maupun tangan kiri. Walau bagaimanapun, daripada sudut kalau kita nak menguatkan salah satu daripada dua pendapat ini, kita lihat hadis-hadis lain berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulakan sesuatu daripada bahagian kanan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tuhurihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daripada bahagian kanan ketika memakai sandalnya, ketika menyikat dan meminyakkan rambutnya, dan ketika taharahnya, yakni berwudu dan mandi, dan untuk sekalian urusannya. Wa fi sya'nihi kullihi. Jadi tidak perlu nak sebutkan satu persatu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan yang sebelah kanan. Dan ini apabila perkara tersebut terdapat kelebihannya ataupun kemuliaannya ataupun mubah saja, yakni halal saja. Adapun jika perkara tersebut termasuk perkara yang kotor ataupun yang hina, yang jijik, seperti beristinja ataupun masuk ke dalam tandas dan seumpamanya, ataupun menanggalkan pakaian, maka yang demikian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya daripada sebelah kiri. Oleh kerana itu, kalau potong kuku contohnya, dan juga memakai pakaian, walaupun tak sebutkan dalam hadis, tetapi hadis itu umum untuk semua perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya akan mulakan daripada bahagian kanan. Adapun memakai cincin, maka kalaulah kalau kita nak jadikan hadis umum Aisyah ini sebagai dalil, maka seharusnya memakai cincin itu daripada bahagian kanan. Begitu juga memakai jam, kalau orang yang menggunakan jam dan seumpamanya, maka digunakan bahagian kanan sebab bahagian kanan adalah untuk perkara yang bagus, yang mulia, ataupun kurang-kurangnya yang bermanfaat, yang tidak mudarat. Adapun daripada sudut jari pula, terdapat riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai di bahagian al-khinsir, yakni jari manis. Dan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tersebut kerana ia di hujung tangan, dan dengan itu terpeliharalah cincin itu daripada kekotoran yang mungkin terpegang oleh tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti kita tahu bahawa kita banyak menggunakan tangan ketika kita bekerja, mengangkat dan sebagainya, jadi kemungkinan akan terkena kepada cincin tersebut. Dia diletakkan bahagian ujung, matanya diletakkan di bahagian yang dalam. Jadi ini dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai cincin untuk perhiasan. Sebab kalau biasanya orang pakai perhiasan, matanya yang cantik itulah yang ditunjukkan keluar. Batu akiknya, batu zamrudnya ke, dan sebagainya. Saya kulihat perkara ini mubah sahaja dan tidak ada di situ tuntutan yang kuat, melainkan bagi orang-orang Syiah. Mereka meruatkan hadis-hadis yang palsu bahawa terdapat keistimewaan seperti diselamatkan daripada api neraka kerana memakai cincin di tangan yang kanan contoh. Tapi kita dah katakan bahawa yang benar apa yang datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Kemudian yang penting jangan pakai cincin emas. Adapun cincin perak, telah kita bacakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkannya. Alaikum bil fiddah fal'abu bihima. Dalam riwayat fal'abu bihima la'iban. Dan hendaklah kamu memakai perak dan bermainlah dengannya permainan. Ini boleh pakai apa suka daripada perak. Dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Baik, dan kita telah membahaskan pula selepas itu tentang wadah, yakni bejana, pinggan mangkuk, cawan yang diperbuat daripada emas dan perak, apa hukumnya? Dan telah kita katakan terdapat hadis Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memakan dan minum daripada bekas emas dan perak, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu fi aniyati dhahabi wal fiddah wala la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wala taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan kamu minum daripada cawan yang diperbuat daripada emas dan perak, dan jangan kamu makan daripada pinggan dulang yang diperbuat daripada keduanya, kerana sesungguhnya ia adalah untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat, yakni di dalam syurga. Dan terdapat ayat-ayat Quran yang mengatakan, yang mengkhabarkan bahawa orang-orang muttaqin akan makan daripada hidangan yang dulangnya diperbuat daripada emas dan perak. Baik, jadi ini hukumnya umum sama ada lelaki ataupun orang-orang perempuan. Kemudian juga telah dibahaskan bagaimanakah dengan penggunaan emas dan perak selain daripada untuk pakaian dan juga selain daripada untuk makan dan minum. Kalau kita sebutkan di situ, bagaimana kalau orang yang menggunakan bekas daripada emas, bekas daripada perak dan letakkan kat dalamnya minyak wanginya, adakah ini juga diharamkan? Ataupun letakkan di situ celak matanya, adakah ini diharamkan? Baik. Ataupun digunakan setakat untuk perhiasan di rumah, ataupun menggunakan jam emas dan perak, sama ada dipakai ataupun digantungkan di atas dinding, apa hukum? Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa bila melihat hadis, mereka dapati Nabi SAW melarang dua perbuatan, iaitu makan dan minum daripada bejana, emas dan perak. Lalu mereka mengatakan bahawa yang diharamkan hanya dua perbuatan ini. Adapun selain daripada itu tidak diharamkan. Tidak ada dalil. Mereka ambil zahir dalil ataupun zahir hadis tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa walaupun nas tersebut hanya menyebutkan dua perbuatan, makan dan minum daripada bekas emas dan perak, mereka mengatakan bahawa makan dan minum ini adalah satu keperluan manusia. Manusia perlu makan dan minum. Tetapi syariat datang dan melarang umat daripada makan dan minum daripada emas dan perak. Kalau kita lihat isu kita, apa hukum pakai jam emas? Apa hukum gantung jam emas? Apa hukum letakkan tag daripada emas contohnya di bilik air? Dan umpamanya yang dibuat perhiasan, ada tak keperluan? Keperluannya hanya perhiasan. Bandingkan dengan makan dan minum, mana lagi perlu? Tentu sekali jawapannya, makan dan minum lebih perlu. Tetapi syariat mengharamkan, sedangkan kita perlu. Jadi terpaksalah, kalau ada dulang emas dan perak tak boleh pakai, tak boleh makan kat dalam makanan tersebut, kita kena pindahkan makanannya dekat tempat dulang lain. Kalau tak ada dulang, habis. Darurat tu cerita lain lah. Kena cari daun pisang, lagi sedap kat ni. Ataupun taruh ke atas plastik ke dan sebagainya. Sedangkan kita perlukan, menyusahkan. Ada pun perhiasan, keperluannya hanya sepele aja, hanya kecil. Jadi lebih-lebih lagi seharusnya diharamkan. Dan ini maslak ataupun jalan yang diambil oleh pendapat ini, yang dinamakan sebagai qiyas. Ini adalah satu qiyas. Walaupun nas tak tunjukkan, tidak menyebutkan, tetapi ia menunjukkan kepada hukum ini. Dan mereka mengatakan qiyas ini adalah qiyas yang kuat, sebab ia mengqiyaskan sesuatu yang rendah kepada yang lebih tinggi. Dinamakan qiyas aula. Jadi kalau yang ada keperluan sudah diharamkan, yang tak ada keperluan lagi-lagilah diharamkan. Dan qiyas aulawi ini atau qiyas aula ini adalah qiyas yang paling kuat. Yang paling kuat dalam darajat-darajat qiyas. Qiyas pun ada macam-macam tingkatan. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa Allah SWT tidak menyebutkan secara detail, begitu juga Rasulullah SAW, semua hukum terperinci. Tapi di situ terdapat umuman-umuman. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila melarang atau memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka daripada berkata uff sahaja pada kedua ibu bapa. Lebih-lebih lagi yang telah tua. Tawassainal insana biwalidayhi ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia, dan agar kamu buat baik kepada ihsan kepada kedua ibu bapa. Jika kamu dapati kedua ibu bapa kamu kibar, telah tua salah seorang daripada mereka, ataupun kilahuma kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka berdua uff. Uff ni kata-kata yang tak suka. Wala tanharhuma, jangan kamu terdek mereka. Lebih teruk sikit daripada uff. Habis nak kata apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau tak boleh cakap apa-apa, berkatalah yang baik. Kata-kata yang mulia, karīmā. Wa qid lahumā janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayap kamu di sisi mereka daripada rahmah, yakni kasih sayang terhadap mereka. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan doalah, katakanlah wahai Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku kecil. Jadi di sini Allah SWT mengharamkan apa? Berkata uff dan mengherdik. Itu yang disebutnya. Tapi kalau orang datang kata apa hukum pukul mak bapak, cekik mak bapak, ugut-ugut lagi, ataupun rumpak mak bapak dan sebagainya, lepas tu kita katakan tak ada larangan kat situ. Jadi semua kan kata bahawa oh, yang itu lebih teruk lagi, lebih besar dosanya, sebab kita kiaskan dengan kata uff, dengan pengherdikan. Sebab jika yang kecil itu tak boleh diharamkan, apalagi yang lebih besar daripada itu. Inilah kias aulawi, dan ini termasuk kias yang paling tinggi sekali, tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama. Ya, jadi kalau membunuh juga diharamkan mutlak bunuh. Jadi bunuh ada macam-macam, ada bunuh tak sengaja, ada bunuh yang dengan sengaja, kemudian yang bunuh pula ada yang rodok dengan pisau, ada yang tembak point blank, ada yang putung berkerat-kerat, ada yang bom dan sebagainya. Jika pembunuhan tu lebih teruklah dosa ni. Sebab itu haram, walaupun hukumnya sama haram, tetapi darajatnya tidak sama. Dalam satu hukum aja, dalam satu pembunuhan aja, hukumnya berbeza-beza. Orang yang cucuk dengan pisau sekali, bunuh juga, mati juga kawan. Dengan orang yang cucuk multiple, apa dia berkata tu, dia cucuk banyak kali, tentu yang itu lebih teruk, yang banyak kali. Kalau itu hukum kita kat dunia, hukum di sisi Allah SWT sama dah, Allah Maha Adil. Baik. Jadi di sini dalam masalah kita penggunaan mas dan perak, jadi kita gunakan contohnya baldi tu ataupun gayung tu daripada mas, bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi untuk apa? Angkat wuduk. Wah, bagus angkat wuduk. Haram ke tidak? Tak ada dalil. Tetapi semua akan mengatakan, tak semualah, ikut pendapat kedua ni akan mengatakan bahawa ya haram. Dalil ke? Dalilnya adalah hadis ni. Kiaskan dengan hadis ni. Sebab itu mazhab ahlu sunnah wal jamaah, mereka menjadikan sumber dalil itu sebagai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sumber asli. Kemudian ada dua lagi yang bercabang daripada dua sumber ini, kalau kita nak kategorikan mengikut pembahagian ini. Jadi yang ketiga adalah Al-Ijma', dan Al-Ijma' juga datangnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ijma' mesti ada mustanad, maknanya mesti ada sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sama ada kita tahu dalilnya daripada Quran dan Sunnah ataupun kita tak tahu, tapi mesti ada. Tak mungkin umat tu pandai-pandai je buat hukum. Baik. Dan terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu, bersepakat atas kesesatan. Tak mungkin. Tapi maksud umat kat sini semua sekali, bukan majoriti. Tak semestinya majoriti buat sesuatu amalan, percaya satu kepercayaan, maka ia adalah satu ijma', ia bukan dolalah kesesatan. Tak semestinya. Mungkin yang ramai itu yang sesat. Sebab Allah SWT telah ingatkan Rasulnya dalam Quran di beberapa tempat, wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad taat kepada kebanyakan daripada orang di atas muka bumi, bukan sedikit, bukan separuh, kebanyakan, akthar man fil ardh, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Dan memang sekarang pun majoriti manusia di atas kekufuran, bukan atas Islam. Jadi kita tak, jadi tak boleh jadikan bilangan yang lebih 80%, 90%, hatta 99% bahawa dia betul. Tidak juga. Dia mesti 100% baru dia betul. Baru dia bukan dalalah. Nah. Walau bagaimanapun, yang satu lagi adalah al-qiyas. Kita ada Quran, ada hadis, dan kita ada ijma', dan kita ada qiyas. Dan qiyas itu datangnya daripada Quran dan hadis. Tak boleh kias pakai akal buta saja, logik-logik semata, ataupun falsafah-falsafah tertentu, ataupun kita katakan konstitusi-konstitusi tertentu kita jadikan dia sandaran, kita kias pada dia. Tak, tak boleh. Ataupun apa yang orang suka kita kiaskan. Tidak. Ia mesti disandarkan juga kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalilnya banyak. Antaranya yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki pemandangan, pandangan. Disuruh ambil pelajaran, i'tibar. I'tibar maknanya pelajaran tu, walaupun ceritanya ada dekat dalam sini, kisah ini, kita ambil pelajaran dia, kita applykan untuk tempat lain. Itulah namanya i'tibar. Dan itulah qiyas. Dan Allah SWT telah berfirman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Jadi apa makna keadilan? Keadilan artinya yang sama kita samakan, yang berbeza kita bezakan. Jadi dua perkara yang sama mesti kita samakan, itu adil. Kalau kita bezakan dua benda yang sama, kita kasih hukum yang berbeza-beza, maka itu bukan keadilan. Begitu juga jika terdapat dua perkara yang berbeza, tak boleh kita samakan. Itulah keadilan. Jadi kalau sebabnya ataupun sifat sesuatu itu, kita tak tahu hukumnya. Tetapi di sana ada hukum untuk sesuatu perkara yang punya sifat yang sama, kita kiaskan dengan perkara tersebut. Dan kita samakan hukumnya, maka kita telah berlaku adil. Kita berlaku adil. Jadi apa hukumnya perkara yang benda-benda yang memabukkan, dadah dan sebagainya yang tak wujud zaman Islam, zaman Al-Quran turun. Maka kita lihat sifatnya memabukkan. Okey, kita ada arak yang juga memabukkan. Apa hukum arak? Haram. Maka kita kiaskan pada benda yang tidak ada nasnya, tidak ada dalil. Dan ini semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma dalam perkara-perkara tertentu tak boleh kita pakai kias, iaitu area ataupun kawasan yang memang tak boleh pakai kias sebab kita tak tahu sebabnya hukumnya begitu. Kenapa solat 5 kali? Kenapa solat berbeza-beza bilangan rakaatnya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Yang itu tak boleh kias. Bacaan-bacaan dalam solat tak boleh pandai-pandai kiaskan. Allahu Akbar, boleh tak baca Allahu Azam? Sedap juga bunyi. Makna pun bagus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Azam, Allah Maha Agung. Contohnya Allahu Arham, ataupun campur sekali Allahu Azam Akbar. Kita boleh takbir hebat setiap kali kita. Dan kita tak pernah baca Asami Allah liman hamilah, kita nak baca lain. Walaupun maknanya bagus, tak boleh kias-kias sebab dia dalam bab ibadat. Dan perkara-perkara ini bukan tempatnya akal ataupun tempatnya digunakan akal pada. Bukan. Dia tak boleh kita kias-kiaskan. Walaupun mungkin kita pandang perkara itu baik. Ini yang penting dalam hal ini. Begitu juga dengan kaifiat-kaifiat ibadat-ibadat tersebut. Bila syariat telah mensyariatkan suatu ibadat itu dengan kaifiat, dengan cara tertentu, maka kita buat dengan cara itu. Jangan kita tambah, kita ubah dan sebagainya. Semata-mata kita dapati bahawa ia macam lebih bagus, macam lebih khusyuk dan sebagainya. Itu tak boleh. Ada kulihat. Begitu juga dalam perkara-perkara akidah. Kita tak boleh kiaskan. Allah SWT mungkin gitu, kiaskan dengan gitu, kiaskan dengan ini dan sebagainya. Dalam sifat-sifat Allah SWT ataupun dalam perkara-perkara yang gaib, tak boleh kita kiaskan alam gaib dengan alam dunia. Alam barzah dengan alam dunia. Orang dah meninggal dunia, dia di dalam alam lain, alam barzah, alam gaib. Dia dah tak makan, dah tak minum dah. Jangan pula kita anggap dia, oh dia boleh berjalan lagi, dia boleh dengar apa orang cakap. Dan kadang-kadang dia boleh keluar daripada kubur, dia datang pada kita dan sebagainya. Jika tidak ada dalil, maka kita diam. Jika ada dalil, oh mereka dengar bila kita ziarah kubur, diorang dengar. Bila kita cakap assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin awal minal muslimin awal mu'minin dan seterusnya, maka mereka dengar. Itu je lah. Ketika itu je lah mereka dengar. Bukannya sentiasa mereka dengar macam mereka hidup. Kalau begitu tak payah kita pergi ziarah kubur. Kita duduk kat rumah je, kita ingat aja dengan orang yang kita cintai yang dah masuk dalam kubur. Kita pun baca assalamualaikum ahlan dia. Doa orang apa? Beri salam pada ahli kubur. Seolah-olah dia boleh dengar kita daripada jauh. Itu artinya kita dah kiaskan alam barzah dengan alam di dunia. Dan kalau kita baca, Nabi SAW dalam peristiwa Isra Miraj, kan nampak Nabi-Nabi. Di Baitul Maqdis, Nabi SAW jadi imam. Belakangnya para anbiya. Kemudian naik ke langit pertama, jumpa Nabi ini, Nabi sampai jumpa Allah Subhanahu Taala. Dan mendapat perintah solat 50 waktu, turun sampai kat langit keberapa entah, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, umat aku yang kuat-kuat pun tak boleh, tak sanggup nak pikul ni, nak amalkan solat 50 waktu. Mintalah keringanan. Nabi naik turun, naik turun. Kan Nabi Musa alaihissalam, kalau kita lihat, kalau korek kuburnya, ada dia kat dalam kubur. Macam mana dia boleh ada kat langit? Kata Nabi SAW naik Isra Mi'raj itu dengan badan dan ruhnya, jasad dan ruh. Jadi jawab kita senang. Itu alam apa? Mereka dah meninggal dunia, terus mereka pindah daripada alam kita. Mereka nampak fizikalnya dekat atas muka bumi. Kita tak tahu apa jadi pada mereka. Dan kita tak payahlah nak kias-kiaskan dengan alam kita. Sebab kita buat andaian, oh kalau mereka ada kat langit-langit ni semua, kubur, kat dalam kubur pun mereka ada. Tak mustahil mereka boleh jalan masuk Masjid Raudhah. Ha. Tak mustahil Nabi SAW boleh datang pada syekh mana tau dan kasih zikir pada dia. Kalau timbullah tarikat baru. Tak mustahil ni supaya kait akal nak kias-kias. Dan kalau kita katakan ini bukan area kias. Apa formula pun, dia boleh pakai dekat tempat-tempat tertentu. Bukan semua tempat boleh pakai. Kalau yang untuk triangle punya formula, awak pakai kat square punya formula, mana boleh dapat jawapan yang betul tu lah. Yang bulat punya circle punya formula, awak letak kat tempat lain, tak akan sama. Jadi begitu juga dengan hal ini. Tapi kalau ada dalil, kita dengar sami'na wa ata'na. Bagaimana kita tak tahu? Wallahu a'lam. Sebab Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, memang Allah SWT nak tunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai satu karamah bagi beliau. Satu keistimewaan, satu mukjizat, satu ayah terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ia berlaku, maknanya berlaku lah. Ia berlaku ketika itu. Kalau ia tidak kita jumpa dalil bahawa ia berlaku lagi, apalagi selepas wafatnya Rasulullah SAW, maka ia tak kita nafikan perkara tersebut. Awak mesti bawa dalil bahawa Nabi SAW boleh keluar daripada kuburnya ke sana ke sini. Lebih-lebih lagi kepercayaan sebagian orang bila baca kitab tertentu, contohnya marhaban dan sebagainya, Nabi SAW datang dalam majlisnya, maka awak perlu ada dalil. Mesti ada hadis macam dalil Isra Mi'raj. Kalau tak ada, awak pembohong. Itu yang kita boleh katakan. Awak telah mengkiaskan sesuatu yang tak boleh kias. Seolah-olah awak nak kias kan tentang solat. Boleh tak solat maghrib 4 rakaat? Ikut akal boleh. Kias dengan isyak, kias dengan zuhur, kias dengan asar. Lagi banyak, lagi bagus. Awak buat lah. Sah ke tak sah? Tak sah semuanya ke? 3 tu je yang sah. 3 pertama sah, yang 4 tak sah. Tak, semua ulama akan kata 4-4 kali tak sah. Sebab awak beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada urusan kami, bukan daripada sunnah kami, maka ia tertolak walaupun niat baik. Begitu juga solat subuh. Oh, nak tambah 3, nak tambah 4 dan sebagainya. Yang tempat-tempat yang tak ada solat baginya, yang haram kita solat, seperti sebelum matahari tegak, waktu sebelum zuhur tu, zawal, sebelum zawal, kira-kira 5-10 minit sebelum, 5 minit gitulah sebelumnya zuhur, tak boleh kita solat. Nabi SAW larang. Waktu haram, tahrim. Begitu juga bila lepas solat asar sampainya terbenamnya matahari sampai maghrib, dan waktu yang ketiga adalah selepas solat subuh sampailah duha, sampai waktu duha, waktu dua kira 15 minit gitu, selepas syuruk, yakni selepas syuruk, yakni matahari dah keluar daripada horizon tu, dia naik lagi sikit, lebih kurang satu gala, satu meter tu, lebih kurang 15 minit selepas syuruk. Itu dah kira nama waktu duha. Antara solat subuh dengan waktu itu haram kita solat. Yang ini nak solat sunat. Tapi kalau baru bangun, maka itu bukan diharamkan. Dan kalau masuk nak tayatul masjid contohnya, maka waktu-waktu ini boleh. Solat jenazah, gerhana dan sebagainya. Jika ada sebab, solat tawaf dan seumpamanya, maka dibolehkan. Ada pun saja-saja nak solat, maka ia haram. Walaupun solat tu bagus. Nampak? Begitu juga dengan puasa. Haram kita puasa pada hari-hari tertentu. kita diharamkan solat dua hari, iaitu hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Walaupun puasa bagus, walaupun ada orang nak ekstra zuhud, nak ekstra kita katakan ibadah, orang semua makan minum sibuk, aku nak puasa, dia nak start puasa 6 dia. Hatta kalau dia nazar pun, walaupun nazar itu akan menjadikan ibadat yang tak wajib jadi wajib, tetap nazar itu haram dipenuhi. Nah, gitu juga solat Idul Adha dan hari-hari tashrik. Dan begitu juga diharamkan puasa pada hari Jumaat. Kita single outkan hari Jumaat untuk puasa. Hari Khamis tak puasa, hari Sabtu pun tak puasa. Jadi kalau kita puasa hari Khamis, hari Jumaat boleh. Hari Jumaat, hari Ahad, hari Jumaat, hari Sabtu, dua-dua hari sekali boleh. Tapi hari Jumaat semata-mata tidak boleh. Walaupun apa juga, apalagi orang kata Nisfu Syaban dan sebagainya, kalau jatuh hari Jumaat, lagilah tak boleh. Sebab Nabi SAW larang, jangan kamu puasa pada siang Jumaat dan jangan kamu qiyamul lail pada malam Jumaat. Hadis Bukhari Muslim. Walaupun puasa tu baik, walaupun solat malam tu baik, walaupun hari Jumaat tu sayyidul ayyam, penghulu hari-hari, penghulu dalam hari yang terbaik dalam satu minggu, hari raya seminggu atau hari raya mingguan untuk orang-orang Islam. Jadi maksudnya di sini, ibadat-ibadat itu tidak dibenarkan kita kias di dalamnya, tetapi ada beberapa kawasan walaupun dalam ibadat yang tertentu yang boleh kita katakan digarap maknanya, maka boleh kita menggunakan kias. Ini pembahasan yang disebutkan oleh ulama. Kalau kita rajin belajar, kita akan faham insyaAllah ta'ala. Jadi itu berkaitan dengan menggunakan pinggan dan cawan yang diperbuat daripada emas dan perak ataupun selainnya, semuanya haram. Sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Yang dibolehkan untuk perempuan adalah pakaian perhiasan. Nah, jadi lelaki kalau nak pakai kemih mata, tangkainya dibuat perak ataupun daripada emas lah, maka ia haram. Nah, begitu juga memakai jam dan beg dan sebagainya. Itu yang benar dalam masalah ini insyaAllah ta'ala. Dan satu perkara lagi, bagaimana dengan hukum berjana yang bercampur antara emas dan bukan emas? Dan ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, semuanya adalah bukan emas, semuanya kira besi lah ataupun aluminium, tapi telah di gold plated kan, celup emas, celup emas betul lah, luar dia je emas. Dan satu lagi adalah keseluruhannya dicampur, separuh emas, separuh bukan emas contohnya. Maknanya dia dah cairkan dia dan dicampurkan. Jadi dalam hal ini, kalau kita ingat tentang masalah memakai pakaian diperbuat daripada sutera, apa hukum memakai pakaian sutera sintetik untuk orang-orang lelaki? Maka kita dah katakan bahawa kalau sutera sintetik tidak haram, paling banyak dia makruh. Nah, itu yang benar dalam masalah ini, sebab dia bukan sutera dan nas hanya melarang sutera asli. Adapun dalam masalah kita tadi, kalau semuanya itu bukan emas tapi dicelup emas, emas tetap ada, jadi ia tetap diharamkan. Jadi gold plated tak boleh, melainkan yang tu cuma warna je lah. Kalau warna, maka hukum dia macam tadi, macam dalam sintetik, sutera sintetik. Jadi dia makruh kan, sebab mungkin orang sangka buruk pula pada kita. Macam orang kaya sangat kan, dengan minum daripada gelas emas, pinggan emas, tapi sebenarnya bukan emas. Jadi kita elakkan tumahan-tumahan seperti itu. Tapi kalau dia salutan emas yang betul, maka ia haram walaupun sedikit. Dan kalau dicampurkan, sama juga, yakni dicairkan, dicampurkan, tidak kira sedikit ataupun banyak, walaupun tak nampak dia punya masa, tetap harap. Tapi bagaimana kalau dalamnya emas, luarnya aluminium? Orang kalau tengok ingatkan aluminium, haram ke tidak? Maka jawab kita, kalau dalam dia ada emas, dia tetap emas. Sebab kita lihat sebab diharamkan dalam nas adalah zahab wal fiddah. Jangan minum daripada cawan emas, jangan makan daripada dulang perak, emas dan perak. Kalau wujud aja, maka larangan jangan itu aja. Nah. Dan bagaimana hukumnya kalau kita makan dan minum daripada pinggan mangkuk, cawan yang bukan dibuat daripada emas dan perak, tapi dia lebih mahal daripada emas dan perak? Satu masalah lagi. Daripada belian ataupun tak tahu daripada apa lebih mahal daripada itu, lebih cantik, lebih kilat lagi, berkilau lagi. Jadi adakah ia haram? Sebahagian ulama mengatakan ia haram, sebahagian ulama mengatakan ia tidak haram. Kenapa mereka berbeza pendapat? Jawabnya begini, mereka berbeza pendapat sebab daripada asal lagi mereka dah ada berbeza pandangan sebab dia diharamkan. Kenapa diharamkan berjana emas dan perak? Jadi sebahagian mengatakan sebabnya adalah wujudnya emas dan perak. Dan sebahagian mengatakan sebabnya adalah emas dan perak ini kalau digunakan oleh orang, maka akan memecahkan hati orang-orang fakir miskin. Orang-orang makan minum pun tak cukup, sekali dia tengok awak makan minum daripada emas dan perak, tak kira makan dekat dalam apa, tentu mereka apa? Mereka sedih. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, Nabi SAW haramkan. Ha, ini perbezaan daripada dua sudut. Ada mengatakan sebabnya lain. Emas dan perak itu adalah dari zaman dulu, dia adalah currency. Jadi kalau orang ambil emas buat makan, minum, apa semuanya, nanti emas dan perak yang kita nak gunakan untuk jual beli zaman dulu, pakai emas betul, pakai perak betul, dinar, dirham dan yang sewaktu dengannya. Nanti dekat pasar dah tak ada emas perak nanti, yang susah. Jadi mana satu yang betul? Ada tiga ni sekarang. Satu kerana emas dan perak saja, selain daripada itu tak tahu kenapa. Satu lagi pendapat mengatakan disebabkan akan memecahkan negeri orang miskin. Satu pendapat lagi mengatakan bahawa ia adalah nukut yang digunakan untuk jual beli. Jadi jawapan yang betul adalah yang pertama, kerana wujudnya emas dan perak. Ada pun memecahkan hati orang miskin, ini banyak lagi perkara yang boleh pecahkan hati orang miskin. Sebab kalau kita dibenarkan pakai cincin besar-besar perak, mungkin lagi mahal daripada kita punya cawan yang dibuat daripada perak pun, yang low grade tu. Apalagi kalau orang perempuan yang pakai gelang berlambak-lambak sampai macam berat gitu, lagi-lagi di sebagian diri dengan kat leher-leher lagi dia pakai, lagi pecah hati orang miskin. Tapi tak haram pula, patutnya lagi haram. Dia menunjukkan bahawa ini bukan sebab diharamkan pakai pinggan mangkuk cawan daripada emas dan perak, bukan sebab itu. Dan kalau kita dah berikan zakatnya, dah tolong mereka, berikan bantuan sedekah yang wajib ataupun yang sunat, kenapa masih haram lagi? Dan ada pun pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kalau semua orang nanti gunakan emas dan perak untuk buat dulang pinggan atau mungkin periuk sekali pun, nanti dekat pasar dah tak ada emas dan perak, kita katakan emas perak cukup banyak, jangan takut. Awak pergi India, satu wanita mungkin ada 10 kilo emas. Tak habis-habis emas ni. Jadi itu juga bukan sebab yang kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah asal wujud ada emas, asal ada perak, maka ia diharamkan. Dan yang penting, Nabi SAW telah mengatakan emas dan perak ini adalah untuk siapa? untuk orang kafir di dunia. Jadi kita tak boleh. Kalau kita nak pakai di dalam syurga, emas dan perak ini kita tak boleh pakai di dunia. Jadi itulah sebabnya diharamkan. Jadi kalau benda tu, pinggan itu, cawan itu dibuat daripada diamond sekalipun, yang lebih mahal daripada emas dan perak, apa hukumnya? Jawab kita, ia tetap halal. Tapi pembazir itu cerita lain. Mungkin dia haram daripada sudut pembaziran pula. Wallahualam. Satu lagi, kalau kita berwuduk dan mandi daripada bekas emas dan perak, apakah sah ataupun tidak sah mandi dan wuduk tersebut? Maka ulama mengatakan hukum mandi dan wuduk itu sah, tetapi haram dan berdosa orangnya. Sama macam orang solat tapi dia pakai emas. Sama yang solat tapi dia curi kain, curi baju orang untuk solat. Sama yang orang buat haji tapi dia pakai duit yang dia menang daripada kasino atau seumpamanya. Jadi sah ke tak sah solatnya, hajinya? Jawab ulama, tetap sah, tetapi dia berdosa. Jadi kalau orang buat macam ini, kita rasa-rasa macam susahlah. Walaupun sah di dunia ni, kita tak suruh diulang balik, tapi apakah diterima di sisi Allah SWT tu, itu kita katakan amat jauh sekali lah. Wallahu'alam. Perkara yang berikutnya adalah diperbolehkan membuat gigi dan hidung dari emas. Apa hukum kita gunakan emas jika kita perlukan kerana bab kesihatan, gigi kita patah, jadi nak pakai gigi emas? Maka jawab ulama, dibolehkan. Dan hadisnya adalah daripada Arfajah Ibn As'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, usiba anti yaumal kilab fattakhadtu anfan min waratin fa antanna alayya fa amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an attakhidha anfan min dhahab. Sahabat ni berkata, sesungguhnya hidungku terluka dalam peperangan kulab atau kilab, lalu aku membuat hidung daripada perak. Yang ini berlubang, mungkin kena panah ke, jadi berlubang, jadi ditampalkan dengan perak. Akan tetapi hidung daripada perak itu menimbulkan bau busuk padaku, dia tak boleh tahan dia punya apa, decay dia. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepadaku agar aku membuat hidung dari emas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Dan Imam At-Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini digunakan. Jadi boleh digunakan jika tidak ada gantinya kerana darurat. Sama macam pakai sutra bagi orang yang sakit-sakit, gatal-gatal dan sebagainya. InsyaAllah kita bersambung pada perkembangan yang datang. Semoga apa yang kita dengar memberi manfaat dan menjadi amalan yang salih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika syakala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.